Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik al nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para kaum muslimin kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja. Kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni', yang sampai kepada bab al-hawalah. Hawal artinya perpindahan, naqal atau intiqal. Yang dimaksud oleh muallif dan para fuqaha di dalam kitab al-hawalah ini adalah tahawul atau tahwilu al-haqq min zimmatin ila zimmatin ukhra, yaitu memindahkan hak atau kewajiban dari satu tanggungan kepada tanggungan yang lainnya, atau dikenal juga dengan hawalatu ad-dain. Ya, umpamanya contohnya, saya meminjamkan uang kepada Allah Ihsan, kemudian sebanyak 10 juta umpamanya. Ah Ihsan meminjamkan uang kepada Abdurrahman sebanyak 10 juta juga. Lalu saya nagih ke Ihsan, Ihsan, saya butuh juga uang 10 juta. Ihsan dah bayar. Lalu Ihsan mengatakan, saya alihkan hutang saya kepada Abdurrahman karena dia berhutang juga kepada saya 10 juta. Ya. Ihsan namanya muhil, saya namanya muhtal, Abdurrahman muhal alaih. Ini hawalah yang dimaksud oleh para fuqaha. Tapi dalam penggunaan keseharian dalam bahasa Arab, kata hawalah atau tahwil tadi terkadang digunakan juga untuk sebuah transaksi dalam keuangan dengan nama transfer uang. Ya, mentransferkan uang. Apakah bisa dikatakan dalam ini dinamakan juga hawalah dalam fikih bab ini? Tergantung. Kalau seseorang, saya punya rekening di bank syariah umpamanya, lalu berarti saya kan menghutangkan ke bank syariah, ada uang saya di sana, kemudian Ustaz Ihsan mengatakan, Ustaz kan juga ada hutang ke saya sebanyak 10 juta. Saya katakan, ambil dari rekening saya. Saya tuliskan cek umpamanya sebanyak 10 juta. Ya. Bank syariah berhutang kepada saya karena rekening saya di sana ada umpamanya lebih dari 10 juta. Kemudian saya berhutang kepada Ihsan 10 juta. Kemudian saya ihalahkan, ya, hutang saya yang 10 juta tadi ke bank syariah tadi dengan bentuk cek umpamanya saya berikan ke Ustaz Ihsan untuk mengambil haknya beliau. Ya. Namun ada pembahasan sedikit di dalam mazhab Hanafi yang dikenal juga dengan hawalah mutlaqah atau hawalah ala bari, dalam bentuk cek tadi. Saya berhutang kepada Allah Ihsan 10 juta. Saya tuliskan cek. Cek ini umpamanya diterbitkan salah satu bank syariah. Berarti rekening saya ada di sana. Ah Ihsan mencairkannya bukan di bank syariah yang ini, karena kata dia jauh dari rumah saya, Ustaz. Saya carikan di bank syariah dekat dari rumah saya aja. Ya. Ini bank syariah yang tempat Ihsan mencairkan kan tidak berhutang ke saya, karena tidak ada rekening saya di sana. Ya, mohon maaf mungkin kaum muslimin, kok bank syariah berhutang ke Ustaz, kata dia. Akad pembukaan rekening atau menabung, baik namanya wadiah, itu dalam pandangan fikih akadnya adalah qad. Yang sering kita saya sampaikan, ini kesepakatan para ulama dunia dalam fatwa OKI, bahwa menabung di lembaga keuangan tersebut, ya, hakikat sejatinya akadnya adalah qad, memberikan pinjaman. Selagi tidak ada pertambahan, hukum asalnya boleh. Ya. Maka walaupun di bank syariah di Indonesia nama akadnya wadiah, ya, itu akad hakikatnya adalah qad. Ya. Maka al-ihsan mencairkan di bank yang tidak ada rekening saya di sana, karena berarti dia tidak berhutang ke saya. Hawala ala bari. Ya. Dalam pandangan fikih, mazhab Hanafi menamakan ini adalah hawalah mutlaqah. Ya. Para ulama tiga mazhab mengatakan, maaf, Maliki dan Syafi'i mengatakan ini namanya kafalah. Ya. Kafalah si bank tersebut yang tidak ada rekening saya ke dia, dia menjamin utang saya. Mazhab Hambali mengatakan ini namanya al-wakalah bil-iktirad. Ihsan berarti saya mewakilkan kepada Ihsan untuk pinjam uang ke bank syariah tersebut, dan nanti saya bayar dia dengan cara bank tersebut menagihkan ke bank di mana rekening saya ada. Ya, ini hukum asalnya kafalah atau hawalah mutlaqah atau hawalah ala bari. Ini hukum asalnya boleh dengan syarat bank tempat pencairan cek tadi tidak mengambil fee. Kalau dia mengambil fee, kalau fee dalam kafalah, semua mazhab para ulama mengharamkannya. Ya, bahkan Ibn al-Munzir mengatakan ijma' para ulama dalam hal ini hukumnya adalah haram mengambil fee dari akad kafalah. Ya. Dalam wakalah bil iktirad, wakilkan untuk meminjam, juga nanti akan ada pertambahan. Ya. Namun Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya nomor 57 kalau saya tidak salah tahun 2007, mereka menghalalkan bank yang memberikan mencairkan cek tadi dan di sana bukan rekening saya, lalu mereka ambil fee. Mereka menghalalkannya, dan ini semoga bank Dewan Syariah mau merujuk kembali fatwa ini, dikaji ulang, diperhatikan dengan baik. Karena ini sesungguhnya adalah ujur halal kafalah atau wakalah bil iktirad, dan dua-duanya masuk dalam babur riba. Ya. Taib. Tawasil, Syekh. Nak Ustaz. Babul hawalah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babul hawalah. La tasihu illa ala dainin mustaqir. Bab pengalihan hutang. La tasihu illa ala dainin mustaqir. Tidak sah hawalah pengalihan kecuali hanya kepada hutang yang tetap. Ya. Maksud dain mustaqir. Sekarang muallif menjelaskan beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam akad wakalah ini. Pertama, la tasihu illa ala dainin mustaqir. Tidak sah kecuali atas hutang yang sudah tetap. Kalau belum terjadi hutang piutang, ya, maka beliau tidak mengesahkan, tidak menganggap bahwa hawalah itu sah. Bagaimana umpamanya dain mustaqir, umpamanya mahar. Dalam hal ini para fuqaha menjelaskannya, mahar nikah yang sifatnya adalah hutang. Seorang menikah dan dia mendapat mahar umpamanya sebanyak 100 juta rupiah menikah, ya, Kemudian sebelum mereka berhubungan, sebelum suami istri, si wanita ini kan akan dapat mahar berapa tadi? 100 juta rupiah. Lalu dia punya tagihan, mungkin dia beli motor atau beli kendaraan dan lain, atau membuat untuk orang tuanya, atau bahkan dia memperbaiki rumahnya umpamanya. Ada tagihan sebanyak 100 juta rupiah juga. Lalu dia mengatakan, ya udah, ketika ditagih oleh orang yang milik piutang, dia katakan, tagihkan saja ke suami saya, kan dia ngasih mahar saya 100 juta. Ini tidak boleh karena dennya belum mustaqir. Kenapa? Karena kalau belum berhubungan badan, lalu ditalak, terjadi fasakh umpamanya. Kalau ditalak, fanisfu ma faradtum, ya, maka kewajiban suami setelah sebelum berhubungan suami istri dan si suami tadi mentalak salah satu dan lain hal umpamanya. Andai umpamanya dia sudah punya istri pertama dan istri pertamanya ngamuk-ngamuk marah-marah, ya udah dia enggak nyaman hidupnya, udah saya talak aja. Itu kewajiban suami tadi kan sudah suami namanya, sudah nikah sah, hanya setengah dari mahar. Berarti berapa? 50 juta cuman. Ya. Kalau terjadi fasakh, kalau tadi kan talak, terjadi fasakh, aib umpamanya yang dijelaskan oleh para fuqaha, seperti umpamanya ada penyakit yang berbahaya kepada keturunan dan dirinya, penyakit berbahaya seperti AIDS yang sekarang dan lain-lainnya, ya, ternyata ada, maka akad fasakh batal. Kalau akad batal, berarti 100 juta sama sekali si istri tadi tidak mendapatkan apapun juga, karena akad fasakh atau batal. Ini maksud dain mustaqir, utangnya belum tetap. Ya. Itu tadi di antara kasus bentuk utang yang belum tetap. Masih. Wala yu'tabar istiqraran muhal bihi. Dan tidak dianggap tetapnya hutang al-muhal bihi. Ya. Sini mu'alif menambahkan syarat kedua. Wala yu'tabaru istiqraru al-muhal bihi. Hutang alladhi 'ala al-muhil wal muhal alayh huwa ad-dain alladhi 'ala asy-syakhs al-muhal alayh. Ya. Hutangnya tadi, ya, al-muhal bihi tadi belum menjadi tetap bagi si muhil, maka ini tidak dianggap. Yang penting dainnya mustaqir pada si muhil yang akan mengalihkan tadi, ya. Karena tadi dibolehkan apa tadi, ihala tahwil hiwala ala bari, yaitu mengalihkan kepada orang yang bebas sama sekali tidak punya hutang, maka istiqrarnya pada orang tersebut tidak dianggap. Tafsir Syekh. Wa yushtarat ittifaqa daynain jinsan wa wasfan waqtan wa qadran. Dan disyariatkan kesepakatan dalam dua hutang, dalam jenisnya, sifatnya, waktu dan kadarnya. Ya. Dua hutang tadi kan ada tiga orang. Nah, hutangnya kan dua. Saya meminjamkan uang, Saisan meminjamkan uang ke Abdurrahman. Ada dua hutang, ada tiga orang. Dua hutang, hutang saya ke Ihsan dan Ihsan ke Abdurrahman, itu sama-sama jenisnya sama. Ya. Kalau yang $1, $1, $1, $1. Tidak boleh. Kalau dua-duanya $1, satunya $1 juga. Satunya dolar, satu dolar juga. Kalau tidak, bukan mengalihkan nama, terjadi jual beli. Kalau jual beli dilihat lagi, ya, rukun dan syarat jual beli tadi. Bila dua-duanya mengandung, dua-duanya adalah komoditas riba, tentu harus tunai. Ya, sebagaimana dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu. Wa wasfan, tadi jenis hutangnya. Wasfan dan sifatnya, wa waqtan dan waktunya. Ya. Apakah tadi uang dolarnya, umpamanya kalau dolar, apakah uang dolar, uang dolar yang baru, kan di Indonesia berbeda harganya. Atau kalau umpamanya utangnya beras, apakah beras dengan jenis yang bagus itu sifatnya. Waqtan dan waktunya juga harus sama. Kalau saya pinjamkan al-ihsan umpamanya dengan waktu sebanyak satu minggu, sedangkan dia satu bulan, ya belum jatuh tempo di sana. Tadi Abdul Rahman, Ustaz Irwandi, yaudah, saya datang Abdul Rahman, saya butuh uang 10 juta. Saya enggak pernah pinjam uang ke Ustaz. Iya, tapi Ihsan mengalihkan piutangnya, dia juga punya utang, saya dialihkan ke Anda. Tahib, baik Ustaz. Ya. Tapi saya jatuh temponya ke Ustaz Ihsan 2 bulan lagi, kata dia. Ah, ya sudah, enggak bisa kalau begitu. Jelas. Wa qadaran dan sama nilainya. Kalau beras umpamanya dengan ukuran volume liter, sama-sama 100 liter. Kalau rupiah nominal berarti sama-sama 10 juta dan seterusnya. Ya. Yakfi insyaAllah. Yakfi. Baik. Pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian beberapa poin dari pembahasan Al-Hawalah yang telah dijelaskan Ustaz dari matan dan penjelasan di kitab Zadul Mustaqni. Dan kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya bagi Anda yang bertanya secara khusus dalam bab ini atau hal yang lain terkait dengan muamalah, Anda bisa menyampaikan via telepon di 021-823-6543. Demikian juga pertanyaan pesan singkat, silakan Anda sampaikan di 0819-896543. Baik, kita berikan kesempatan yang pertama via telepon, silakan di 0218236543. Baik, halo. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Iya Pak, silakan. Dengan siapa, di mana? Halo. Abdurrahman. Baik, tampaknya terputus. Kami berikan kesempatan kembali, silakan bagi Anda yang bertanya di line telepon 021-823-6543. Baik, halo. Iya, silakan sudah masuk. Baik, kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang mungkin baru bergabung dalam kajian. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Ganjar di Bekasi, ya. Silakan, Akhi. Mungkin dikeraskan suaranya, ya. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Allah ibarik fiik. Afwan, Ustaz, Anda mau nanya. Untuk riswah di perusahaan itu, dasar hukumnya memang di... haramkan ataukah halal jika pihak perusahaan membolehkan, Ustaz? Kasusnya bagaimana? Misalnya ana diberikan parcel menjelang lebaran oleh salah satu vendor, tapi perusahaan membolehkan. Baik. Anda perusahaannya swasta apa pemerintahan? Swasta, Ustaz. Ya, kalau dibolehkan oleh perusahaan tidak masalah, karena itu adalah hak mereka. Baik, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Baik, jazakallahu khairan, akhi, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua, silakan di line telepon 021-823-6543. Bagi pendengar yang lain, kami persilahkan. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Agung. Dengan Agung. Di mana Pak Agung? Di Cikarang. Baik, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Ada ayam tetangga bertelur di tempat saya. Tapi saya enggak tahu ayamnya boleh enggak makan telurnya. Apa? Ada ayam tetangga, tapi saya nggak tahu yang punyanya gitu. Boleh nggak saya makan telurnya? Dia bertelur di tempat saya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Khair, Pak Agung. Ini hukum luqatah atau barang tercecer. Barang tercecer tersebut bila dia muhaqqalah, sedikit nilainya, ya, dan cepat rusak dia, maka kalau tidak Anda ambil akan menjadi rusak. Telur umpamanya kalau tidak Anda ambil atau Anda taruh aja, Anda umumkan tunggu setahun, jadi rusak dia. Ambil dan boleh dimakan. Suatu ketika Anda tahu pemilik ayamnya siapa, ganti atau minta kehalalan dari dia, ya, tidak keraduan. Dan ini bisa menjadi pencerahan jawaban Ustaz dan bisa difahami. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya. Silakan di 0218236543. Raden Sarkos, bab luqatah nanti kita akan bahas itu. Insyaallah. Baik. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan hamba Allah di Tangerang. Silakan. Iya. Mau tanya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, ini kan suami itu sebagai direktur perusahaan, dia penanggung jawab perusahaan, melakukan kerjasama dengan perusahaan B. Perusahaan B itu sebagai investor, perusahaan suami sebagai yang usahanya. Nah, dalam perjalanan ada kecurangan terhadap karyawan di perusahaan A, sehingga pada akhirnya bangkrut Ustaz. Nah, suami karena bertanggung jawab, selesaikan kontraknya suami pada saat itu, merasa bertanggung jawab. Nah, lalu suami punya apa, akan melakukan pinjaman Ustaz melalui bank. Nah, karena tanggung jawabnya, karena udah usaha semaksimal mungkin, nggak ada jalan keluarnya, nggak mendapatkan usaha baru lagi untuk menutupi kewajibannya itu. Jadi suami merasa tanggung jawab moral, jadi akan melakukan pinjaman dari bank. Dan itu dilakukannya tanggung jawab gitu, karena direktur yang lain itu tidak memikirkan seperti itu sepertinya gitu. Nah, ini saya berusaha untuk mencegah, karena kita sudah menghindari yang namanya riba. Bagaimana Ustaz kalau menurut Ustaz? Ya, wallahu ta'ala alam. Bila yang ada kecurangan dari karyawan di perusahaan A tadi, ya, dengan investor, itu sebetulnya bukan tanggung jawab dari direktur kalau direktur tadi sudah profesional dalam pekerjaannya. Namanya orang maling. Orang lainnya itu kabur Ustaz yang membawa. Apalagi dia kabur. Tidak kabur pun dia tidak ada tanggung jawab suami Anda kepada investor. Ya. Karena ini akadnya bukan namanya investasi, akadnya bukan utang piutang. Namanya kalau untung dibagi, kalau rugi dibagi juga, ditanggung oleh si investor. Dan sekarang terjadi kerugian, dan kerugian ini si perusahaan Anda, suami Anda kan juga rugi, ya, apalagi kemudian harus suami Anda melakukan perbuatan riba, dosa besar. Iya Ustaz. Begitu ya. Ya Ustaz, itu sudah saya sampaikan Ustaz. Tapi dia merasa kasihan dengan perusahaan B yang sebagai kenalan yang memperjuangkan ketika dana itu akan turun seperti itu Ustaz. Kasihan dengan orang tapi tidak kasihan dengan diri sendiri masuk neraka. Ya betul Ustaz. Oh iya Ustaz. Jadi dia, perusahaan B akan menempuh jalur hukum dan akan menimpa kepada sesuami tadi Ustaz. seperti itu. Dan pada akhirnya katanya akan dipenjara. Terus kalau dipenjara? Jadi yang jelas Anda minta, suara Anda dan suami Anda minta ke Allah Azza wa Jalla untuk dimudahkan solusinya. Kalau secara hukum fikihnya sudah saya jelaskan, ya, mintalah ke Allah kemudahan solusinya. Iya, iya, betul. Baik, cukup ya, Umi, ya. Iya. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fi wa jazakallahu khairan. Baik, alhamdulillah, barakallahu fi. Kita berikan kesempatan berikutnya yang ketiga. Silakan di 0218236543 bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya dalam pembahasan muamalah, kami persilakan kembali. Ya, halo. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak di mana? Ya. Ya, dengan Hendrik di Pekanbaru, Ustaz. Silakan, Pak Hendrik. Ya, saya mau nanya berkaitan dengan ini, Ustaz. Untuk perkreditan syariah. Jual beli, jadi sistemnya yang ada di Pekanbaru sekarang, kita membeli dengan ada teman yang mengembangi untuk penjualan syariah, katanya Ustaz, untuk kredit barang. Nah, cuman dengan sistemnya dibuatnya kita membeli barang dengan harga 3 juta misalnya. Sudah kita lihat di tempat penjualan itu 3 juta. Kemudian dengan teman yang menanggulangi ini mengatakan, sini uangnya 2 juta dulu. Sini uangnya berapa yang antum punya? 1 juta. Nah, kemudian saya kasih uangnya 1 juta dengan beliau. Kemudian beliau mengatakan, oke, saya ngambil 30% ya keuntungan. Nah, yuk kita sudah, dia sudah terima uangnya 1 juta, Ustaz. Nah, kemudian dia baru setelah itu, setelah diterimanya, baru dibelinya uang itu. Tapi dia sudah sampaikan ke kita, saya ngambil keuntungan 30%. Nah, ini bagaimana dengan sistem penjualan seperti ini, Ustaz? Apakah dia ngambil uang Anda atas dasar apa? Bagaimana, Ustaz? Dia terima uang Anda atau minta uang Anda atau Anda menyerahkan uang ke dia itu atas dasar apa? DPK atau sebagai uang ikut serta membeli? Jadi di sini kan ada beberapa ikhwan yang membuat transaksi seperti itu. Dia memang terkenal, teman-teman ada yang mengambil penjualan seperti itu dengan personal. Dia bukan PT, Ustaz. Saya bertanya ke Anda bukan masalah PT-nya. Anda kan diminta uang 1 juta. Iya. Itu apa namanya? Memang hanya mengatakan Anda punya uang berapa, tidak ada mengatakan DP atau apa, tapi itu mengatakan uang sekasih 1 juta uangnya, tapi saya mengambil keuntungan 30% ya. 30% dari apa? Dari setelah dinaikkan harganya gitu, Ustaz. Tapi barangnya belum sama dia gitu, dia akan ambil lagi ke toko yang akan dibeli gitu. Wallahu a'lam akhi. Kalau itu adalah DP, ya, berarti dia menjual barang yang belum dia miliki dan ini tidak boleh, akadnya batal. Oh begitu, Ustaz, ya. Kalau dia bilang DP, kalau ini adalah musyarakah, nanti ketika barang sudah dibeli oleh dia, diulang lagi enggak jual belinya ke Anda? Bagaimana, Ustaz? Anda kan ngasih uang baru 1 juta. Iya, betul. Dia pergi beli, sudah Anda tunjukin barang oleh dia. Dibeli oleh dia barang 3 juta. Kemudian dia sekarang berakad lagi atau tidak dengan Anda, atau sekedar menyerahkan barang kemudian diam saja tanpa ada akad apa-apa? Sudah langsung diserahkan aja, Ustaz. Tapi dia sudah menyampaikan saya akan naikkan 30% di awal sebelum saya menyerahkan uang gitu. Kalau Anda nggak mau beli? Tapi uang kan sudah saya kasih ke dia 1 juta gitu, Ustaz. Kalau nggak, iya, pertanyaan saya, kalau Anda nggak mau beli, uang Anda ambil lagi atau tidak 1 juta? Itu nggak ada akad seperti itu, Ustaz. Anda menyerahkan uang tapi nggak jelas, subhanallah. Ya, akhirnya Anda menyerahkan uang 1 juta, bukan kecil itu. Harus jelas ini apa namanya, apa konsekuensinya, kalau jadi enggak jadi. Ya. Itu gunanya seorang muslim mengerti muamalat. Ya, tapi sehingga dia tidak yang, tidak rugi di dunia dan tidak rugi di akhirat. Tapi kalau sistemnya seperti itu bagaimana Ustaz dengan sistem yang ada seperti itu? Dia sistem yang ada seperti itu kan enggak ada akadnya dari awal. Anda menyerahkan uang enggak ada akadnya. Kemudian barang Anda terima tidak ada akadnya. Heeh. Oh gitu Ustaz. Harus jelas di tentang ini Ustaz ya, untuk pengembalian uangnya Ustaz ya. Bukan untuk pengembalian uang saya tanyakan. Ketika Anda ingin umpamanya suatu barang, umpamanya buku ini, Anda lihat harganya 3 juta rupiah. Anda cuma punya uang 1 juta rupiah. Jelas? Anda katakan kepada seseorang, saya pengen buku itu tapi uang saya cuma 1 juta. Harganya kan kamu lihat 3 juta. Ya udah, kata dia. Ya? Kalau gitu saya pergi beli dulu. Saya pergi dulu beli barang. Nanti setelah itu barang saya terima, saya tawarkan ke kamu. Kalau kamu siap membelinya dengan harga 3.300.000 apa banyak, ya, atau dengan harga 4 juta, ya, nggak ada masalah. Kamu cicil, ya, bayar DP 1 juta dulu nanti. Tapi nanti setelah saya beli, kamu nggak jadi beli pun nggak ada masalah, ya. Kalau ini jual beli namanya, ya. Paham Anda? Paham Ustaz. Ya, bentuk yang kedua bisa dia mengatakan, ya, sini uangmu yang 1 juta, saya akan tambahkan dengan uang saya 2 juta. Berarti kita beli barang ini dengan musyarakah, di mana saham kamu 33%, saham saya 66%, ya. Lalu pergi dia beli. Setelah dia beli dia mengatakan, ini saham saya 66%, saya akan jual ke kamu dengan keuntungan 30% dari saya, untuk saya. Kalau Anda setuju, jadi. Kalau Anda enggak setuju, enggak jadi. Oh, begitu saja. Kalau ini dari awal sampai akhir kan enggak jelas akal Anda apa. Iya, oke. Allahu akbar. Dan ini mengandung konsekuensi dengan serahkan uang. Kalau serahkan uang dari awal dan akadnya jual beli, batal akadnya. Dia terima DP sebelum barang dimilikinya, berarti sedangkan DP itu bagian dari akad jual beli. Maka dia, ini dikatakan oleh AIV bahwa dalam akad merubah barang yang belum dimiliki, ini dinamakan menjual barang yang belum dimiliki. Ya. Tapi memang kebanyakan dari apa yang ada di sini Ustaz, memang buat jual beli yang syariah atau kredit syariah itu, mereka memang banyak yang belum punya barangnya. Jadi kita memang naruh DP dulu sih. Tidak ada masalah, saya katakan. Tadi kan saya jelaskan kepada Anda. Ya, betul. Anda berjalan dengan saya. Sudah saya beli barang itu? Sudah belum. Atau belum? Belum. Belum. Tapi kan akadnya bagaimana dari awal jelas? Ya. Berarti ada kedua kemungkinan saya berarti satu. Bukan mau ada kedua kemungkinan, harusnya si toko tadi itu harus dia punya SOP yang tertulis di depan tokonya. Seperti ini alur langkah, per langkah, langkah per langkah dalam setiap akad, dan ini akadnya ada jelas di depan sehingga orang mengerti, dan sebagian bagian juga dari edukasi. Dan yang paling penting, ini harus ada ahli ilmu atau thullabul ilm, penuntut ilmu yang membuat atau mengesahkan alur atau SOP dari akad-akadnya tadi itu. Berarti kalau sistem yang seperti itu, asal harus jelas akadnya, kemudian kita bisa mengembalikan atau tidaknya, itu baru dibolehkan. Saya yang tadi saya sampaikan, dia kita mengambil memberikan uang 1 juta, kemudian dia baru membeli barangnya, kemudian disampaikan ke kita. Ini Anda kalau uang 1 juta Anda kasih dari awal, akadnya enggak jelas, itu bisa mengandung unsur haram. Batal jual belinya karena menjual barang yang belum dimiliki. Demikian Pak, mudah-mudahan bisa difahami. Baik, masyaallah, alhamdulillah. Jazakumullah khair, barakallahu fik. Demikian Ustaz. Jawaban Ma'arif. Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Roja TV. Silakan di line telepon 021-823-6543 secara khusus dalam bab hawalah atau yang terkait dengan muamalah. Ya, kita terima kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Umi Marnis di Pekanbaru Riau. Silakan, Umi. Ini Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Iya, Ibu. Ini masalah orang tua kami dulu waktu sekitar 30 tahun yang lalu. Dia mengadakan tawah sama orang lain. Jadi, orang itu sekarang mau membayar gitu. Dia kan mengadakan kemarin orang tua kami itu 5 rupiah. 5 rupiah emas. Kalau di daerah Bukit Tinggi katanya 5 rupiah emas, Ustaz. Berapa gram emasnya itu, Ibu? Berapa ya, saya nggak ngerti juga, tapi ada adik saya kemarin baru jual satu rupiah emas tuh harganya kira-kira 8 jutaan. Berapa gram emas? Satu rupiah itu berapa gram? Saya nggak jelas juga Ustaz, masalahnya sekitar 8 jutaan berapa ya? 6 emas lah mungkin kira-kira Ustaz gitu. 6 gram atau 6 emas apa? 6 emas, kalau satu emasnya kan yang emas yang 24 gram Ustaz. Yang 2,5 emas, satu emasnya kan 2,5 gram. Nah, jadi kira-kira berapa ya? 15 gram. Berapa ya, pokoknya itulah Ustaz, saya ngerti juga masalah emas itu Ustaz. Nah, terus? Jadi, kakak saya minta menagih sama orang ini, sama orang yang menggadaikan sama orang tua saya itu. Dia pokoknya minta, walaupun cuma dikasih 3 rupiah, gak apa-apa, katanya gitu Ustaz. Sebentar, ya. Itu sawah sudah berapa lama dipakai? Kira-kira udah lebih 30 tahun lah, waktu kami masih kecil lah Ustaz. Iya, berapa sewa sawah itu per tahun umpamanya, berapa emas? Itu nggak ngerti juga, waktu itu kami masih kecil-kecil. Iya, sekarang kan bisa ditanya, Ibu udah dewasa, tanya ke orang-orang, sewa sawah ukuran seperti ini, ya, itu berapa emas per tahunnya? Oh, itu ya Ustaz. Umpamanya, sama dengan 1 emas atau 2,5 gram per tahun. Ya. Tingkali 30. Ya. 2,5 kali 30 berarti berapa itu? 45 gram emas. Ya. Ya. Kalau sama hutangnya atau malah lebih, ya, berarti Anda tinggal kembalikan sawahnya dan uangnya enggak perlu Anda, emasnya enggak perlu Anda minta. Anda minta terjadi riba. Masalahnya sekarang mau dikasihkan 3 rupiah itu Ustaz, apakah itu halal bagi kami atau gimana Ustaz? Ya tinggal dihitung, kalau umpamanya sewa selama ini sawah tadi baru 2 rupiah, ya. Masih ada 3 rupiah lagi, ya halal. Oh gitu. Kalau sewa selama ini sudah lebih dari 5 rupiah, tidak halal, tidak terima. Itu. Iya. Walaupun ada hasilnya kemarin cuma sedikit Ustaz, seperti cuma kadang enggak dikasih padi, kadang cuma 10 kilo. Itu pun berjarak sekitar 6 bulan gitu Ustaz. Dinilai sewanya Ibu, bukan padinya. Iya Ustaz ya. Oh gitu ya. Ya terima kasih banyak Ustaz. Ya. Jazakumullah khair, barakallahu fik. Alhamdulillah, kita angkat selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat pendengar dan pemirsa Jaya TV. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar kita, Ustaz, apakah boleh melakukan tukar guling sawah dengan rumah? Demikian Ustaz pertanyaannya. Sawah dengan tanah dan rumah atau rumah saja? Di sini tersampaikan sawah dengan rumah Ustaz. Mungkin dan tanahnya enggak termasuk, mungkin masuk kali ya. Masuk Ustaz. Boleh. Karena tanah dan sawah bukan komoditas riba, ya terlebih terkurang gak ada masalah. Pamannya sawah yang tadi sebanyak 1/4 hektar, tanah rumah tadi kurang dari 1/4 hektar, pamannya 10 hektar, pamannya karena ada bangunan di atasnya, ya Boleh. Jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya. Ya, barakallahu fi. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jual beli batu bata, Ustaz. Saya menjual beli batu bata, pihak produksi minta uang untuk modal dengan harga 300 per buah. Kemudian Anda mengambil bata setelah siap dengan harga 380 per buah. Bagaimana hukumnya setelah transaksi? Boleh, ini namanya istisna. Istisna boleh walaupun barangnya belum ada. Karena di situ ada pengolahan awal, Ustaz. Iya. Karena istisna itu gabungan dari akad salam, maaf, akad jual beli barang dan pengolahan, itu adalah akad ijarah. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fi. Pertanyaan yang ketiga kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemirsa Banjarmasin. Halan, saya jualan baju di kredit, Ustaz. Jual baju dengan cara di kredit. Terus tidak ada uang muka dan tidak ada denda keterlambatan, Ustaz. Bagaimana transaksi seperti ini? Hukum asalnya boleh. Wa halallahu al-bay'a. Allah telah menghalalkan jual beli, dan jual beli kredit masuk bagian dari jual beli, maka hukumnya halal bila tidak ada unsur ribanya. Ya, unsur ribanya mana? Tadi denda keterlambatan, ya. Kemudian atau tadi dia terima DP sebelum barang dia beli. Ini masuk menjual barang belum dimiliki dan tidak boleh. Tapi kalau barang dia sudah ada, di stop, kemudian dijual dengan cara dicicil, ya tentu otomatis dia mengambil keuntungan lebih daripada kalau tunai. Tidak ada masalah perbedaan harga yang tunai dengan tidak tunai ini. Besok jazakumullah khairan. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ahmad ingin dibelikan mesin jahit dengan harga 5 juta kepada Umar. Namun karena Umar tidak ada waktu, lalu dia memberi uang kepada Ahmad agar membeli sendiri barang tersebut atau mesin jahit tersebut. Kemudian Ahmad bayar dicicil dengan harga 6 juta kepada Umar. Boleh. Riba namanya ini. Karena si Umar memberikan uang 5 juta dibayar oleh Ahmad 6 juta. Ini namanya riba. Tukar uang dengan uang tidak tunai dan tidak sama nominalnya. Ya. Tidak ada jual beli di sini. Yang ada pembelian Ahmad kepada pemilik mesin. Antara Umar dan Ahmad tidak ada jual beli. Tapi kalau Umar pergi beli mesin, diterimanya dahulu, ya. Kemudian dia beli 5 juta. Kemudian setelah dia terima, dia jual kepada Ahmad 6 juta dengan cara mencicil. Ini ada terjadi jual beli antara Ahmad dengan Umar. Ya. Kalau bentuknya seperti tadi, ini murni riba, tidak ada khilaf di antara para ulama tentang hukumnya adalah haram. Dan dosa besar ini. Tambahannya, ketika Umar tidak ada waktu untuk mencari, bolehkah diwakilkan? Kalau nggak ada waktu, jangan jualan. Buat akadnya pinjaman. Ya udah, saya pinjamkan 5 juta, bayar dengan cicil 5 juta. Anda nggak punya waktu mau jualan? Gimana caranya? Baik. Sekolah khair, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Ya, cukup banyak yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi uang riswah dari caleg yang sudah terlanjur diterima? Baksuk termasuk bagian dari riswah, ya, menerima uang dari caleg, ya, karena mereka kan ingin cari kerja ini. Yang mengangkatnya adalah para pemilihnya, dan dia berikan uang kepada mereka. Ini murni riswah. Si calegnya Ar-Rashi yang menerima uangnya, yang calon pemilihnya dinamakan Murtashi. Kemudian perantaranya, baik partai ataupun tim sesnya, adalah War-Ra'ish, dinamakan perantara. Tiga-tiganya dijanjikan neraka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang sudah terjadi, bertobatlah kepada Allah azza wajalla, dan uang yang sudah diterima tadi berikan untuk fakir miskin, bukan kembalikan kepada si caleg tadi. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya, semoga ini bisa difahami. Barakallahu fikum. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, apakah tabungan haji yang kita miliki harus dikeluarkan zakatnya selama menunggu terpanggil dari Elin di Tasikmalaya? Ya. Tabungan haji ini kan bisa ditarik. Kalau bisa ditarik itu hak Anda. Kalau masih hak Anda, kecuali kalau sudah dibayarkan. Dibayarkan ke pihak yang berwenang, berarti sudah tidak bisa Anda tarik. Ya, itu berarti sudah tidak lagi dikeluarkan zakat. Tapi kalau masih tabungan, kapan-kapan Anda butuh bisa Anda tarik, ya berarti masih hak Anda, di tangan Anda, ya, maka ini terkena zakat. Digabung dengan uang yang lainnya, bila sampai nisab, keluarkan 2.5%. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar dan pemirsa JTV, kita berikan kesempatan kembali untuk pertanyaan langsung via telepon. Silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Iya, kami sampaikan kembali bagi Anda yang bertanya di 021-823-6543. Kami persilakan kembali untuk sesi tanya-jawab dalam kajian muamalah ini. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Ibu Samina di Cibinong. Silakan, Ibu. Ini, Tas. Saya ada unek-unek di hati, Tas. Begini, selama 3 tahun ini kan pendapatan anak saya dapat dari seorang yang bergaji 50 juta. Nah, tiap bulannya dia masuk ke ATM anak saya senilai 2 juta. Ini terhitung sudah 3 tahun. Nah, maksudnya dari sekian dari dapatan anak saya itu 2 juta, ada sebagian hak anak orang miskin, itu berapa persennya. Tiap bulannya juga dia ngebantu, gitu. Nah, dari itu, maksudnya undang-undang itu menurut saya enak, tapi di mata Allah tidak enak. Gimana? Menurut pendapat Pak Ustadz, mohon nasihatnya. Maaf Ibu, saya nggak paham Ibu. Anak Ibu dapat gaji 2 juta sebulan. Selain dia kerja, kan sekarang udah kerjanya di rumah, ngurusin ini sosmed, ininya, bosnya. Nah, iya, dapat gaji atas kerja tersebut. Ini terpisah. Dia pertamanya dapat gaji dari bosnya, dengan ini 3 juta misalnya gitu. Nggak paham saya Ibu. Dari selain itu, dia juga dapat dari seorang yang bergaji 50 juta masuk ke ATM anak saya senilai 2 juta. Apa namanya itu? Hibah dari dia? Namanya apa? Pokoknya dia memberi jaminan untuk keperluan anak saya, misalnya apanya, kosmetiknya atau kebutuhan bajunya gitu, Tat. Nah, terus dengan uang yang masuk ke ATM setiap bulannya tuh 2 juta udah terhitung 3 tahun. Itu ini apa namanya, dibagikan lagi kepada fakir miskin berapa persennya gitu. Nah, maksudnya tuh yang saya tanyain, uang yang 2 juta tiap bulannya itu termasuk apa, Tat? Halal? Saya nggak tahu, Ibu. Tadi akadnya apa? Dari yang ngasih uang tadi, apa akadnya, karena Ibu? Ini hadiah untuk kamu, silakan ambil. Atau pinjaman? Atau tidak, apa? Pinjaman, nggak ada akad apa-apa. Pokoknya dia tuh ngejamin gitu. Memberi gitu, hibah gitu. Pokoknya hibah, memberi. Ya udah, halal tuh anak Anda. Halal. Enggak, maksudnya karena anak saya tanpa bekerja dengan orang yang bergaji 50 juta itu, Tat, gitu. Jadi saya khawatir tuh. Kan hibah, kalau hibah kan halal. Jangankan 50 juta, 1 miliar pun ada orang menghibahkan, hukum asalnya adalah halal. Ya, karena tanpa bekerja gitu anak saya nih, Tat. Yang namanya hibah tentu tanpa bekerja, Ibu. Demikian, Ibu, ya. Oh ya, kasih satu aja jazakallahu khairan. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Alhamdulillah, demikian jawaban yang disampaikan Ustaz. Dan semoga menjadi pencerahan buat ibu dan anaknya. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Silakan di 021-823-6543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan hamba Allah di Sumatera Utara, Pak. Silakan. Begini, Pak, ada kerabat saya Bibila bisa dibilang. Dulu dia mengurusi orang tua. Anaknya ini Sigi, anak orang tua ini Sigi gitu. Gak paham saya. Mengurusi orang tua, orang tua anaknya Sigi, anaknya kan di orang tua ini tinggal anaknya. Apa? Sigi apa? Jadi orang tua ini diurusi bibi saya. Bibi ya? Iya. Terus terus. Terus itu apa namanya? Si bibi apa sih yang orang tua tadi meninggal? Jadi tanah, sebidang tanah dikasihkan untuk inilah karena kau sudah mengurusi aku, inilah nanti samamu, katanya gitu. Sebelum meninggal diserahkannya. Iya. Sudah diterima oleh bibi tadi. Iya, sudah terima. Jadi sebelum meninggal sudah diterima oleh bibi tadi. Sudah. Ya udah milik dia berarti. Enggak, tapi anaknya Ustaz apa? Setelah meninggal anaknya datang minta harta itu, gimana Ustaz? Kan sudah diterima. Sudah balik nama atau belum? Udah Ustaz. Ya sudah balik nama terus anaknya minta mau apa? Oh, itu enggak apa-apa Ustaz, yang enggak ada waris anaknya di situ Ustaz ya. Tidak. Karena hartanya sudah dialihkan ke orang lain Ustaz. Iya. Makasih Ustaz. Alhamdulillah. Baik, jazakallah khair akhi, barakallah fiik. Demikian pada jawaban dari Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di line telepon 021 823 6543. Silakan bagi Anda yang bertanya. Ya, yeah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu di mana? Dengan Umu Hana, barakallahu fiik Ustaz. Ya, Umu Hana ada di mana? Di Bogor. Silakan. Di Bogor. Silakan. Ustadz, ana mau tanya, jika memiliki harta sudah tabungan berbentuk uang dan sudah senilai nisab zakat perak, apakah itu harus dizakati atau tidak, Ustadz? Tidak. Oh, tidak harus dizakati. Tidak. Kecuali sudah mencapai nisab emas ya, Ustadz ya? Kalau nisab emas, iya. Kalau nisab perak, dahulu di masa Rasulullah perbandingan emas dengan perak itu perbandingannya tetap kursnya 1:10. Makanya Rasulullah mengatakan laisa fi ma duna 20 mithqalan shadaqah. Tidak ada yang kurang dari 20 mithqal atau 20 dinar zakat. Dan dengan dirham beliau mengatakan tidak, kalau Anda miliki kurang dari 200 dirham tidak ada zakatnya, tetap perbandingannya. Sekarang perbandingannya emas 600 ribu per gram, perak 13 ribu 1:100. Maka kalau dikatakan memang ada dalam referensi mazhab para ulama, ada pendapat yang mengatakan, dan ini mazhab Hambali, al-hadhril fuqara mana lebih menguntungkan fakir miskin, ya. Dan ini pendapat Lajnah Daimah juga, komisi fatwa para ulama di Saudi Arabia, ya. Tapi apa dampaknya? Akan terlalu memberatkan kepada orang. Sekarang 200 dirham tadi, ya, kalau kita katakan 13 ribu, berarti berapa juta cuman? 3 juta. Dia 200 dirham satu, dia 595 gram. 595 kali 13 ribu, berapa? Di bawah 10 juta sudah wajib zakat. Orang yang hidup di zaman sekarang punya tabungan selama 1 tahun cuma 10 juta. Ya, itu sekitar 8 jutaan kalau tidak salah. Punya uang sekitar 8 jutaan. Ya, kaya atau miskin? Miskin, sir. Miskin, bukan kaya. Tapi kalau orang punya 56 juta rupiah, 85 gram emas, ya, tidak terpakai selama 1 tahun, tidak pernah kurang dari itu, ini kaya atau miskin? Kaya namanya. Dan karena itulah Oki mengeluarkan bahwa yang menjadi rujukan di dalam menentukan zakat adalah emas, bukan perak. Karena kalau emas dari masa Rasulullah sampai sekarang nilainya stabil. Di masa Rasulullah satu kambing dapat dengan satu dinar, ya, 4,25 gram emas, sekarang juga dapat. Kalau perak pasti tidak dapat. Baik, jazakallahu khair. Demikian umum yang ada di Bogor, ya, semoga ini menjadi jawaban bagi. Tapi kalau Anda ingin, silahkan. Tapi mewajibkan kepada diri dan kepada orang lain, ya, butuh dalil yang kuat. Baik. Wallahu ta'ala. Baik, jazakallahu khair. Demikian umum dan barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Dari Umu Yati dari Cimahi, Ustaz. Silakan. Mau menanyakan kalau gini, Ustaz, kalau si A ngambil barang ke si B, tapi ngambil beli atau pinjam atau apa? Akadnya minjam, Ustaz. Pinjam. Akadnya minjam. Terus si A yang mau minjam itu dari perusahaan dia beli sendiri, tapi diserahkan ke yang pinjam beli modal. Sendiri, mohon maaf ya. Ibu, nggak paham saya. Coba ulangi, Ibu. Si A itu, ya, sebut namanya, umpamanya Ahmad, biar gampang nanti saya. Iya, iya, iya. Si Rini itu suka minjam, ngeridit barang, minjam ya. Ngeridit barang gimana maksudnya? Tapi, ya, menjual barang atau mau ngeridit ke si ibu ini gitu. Si Rini mau beli barang. Mau ngeridit, Ustaz. Ngeridit itu apa? Barang apa aja, sepe umpamanya. Apa maksud menjual dengan cara kredit maksudnya, Umu? Rini ini menjual barang dengan cara kredit begitu? Atau dia yang membeli? Dia, Rini itu mau ngeridit. Mau membeli barang dengan cara kredit begitu maksudnya? Iya, Ustaz. Terus, ya, Ustaz, tapi dari si ibu ini, dia transfer ke sana, ke OL gitu, Ustaz. Tapi diserahin dulu si barang itu ke ibu ini yang mau mengereditkan. Apakah boleh, Ustaz? Mau mengereditkan. Ya, satu lagi, Ustaz. Kalau tabungan ini untuk haji, Ustaz, kalau seandainya kemudian si Rini ini bayar dengan cara angsuran. Iya, Ustaz. Tidak ada denda keterlambatan? Enggak, Ustaz. Boleh. Enggak boleh. Ambil. Satu lagi, Ustaz, boleh enggak, Ustaz? Silakan. Kalau tabungan haji itu harus dijakatin enggak, Ustaz, buat haji gitu, kalau seandainya dipanggil gitu, Ustaz. Tabungan tadi bisa diambil kapan pun juga. Bukan di ini mah nabung aja gitu, kita nabung aja sendiri di rumah. Kalau udah setahun, apakah harus mengeluarkan zakat nggak, Ustaz? Kalau nilainya digabungkan dengan uang yang lain sampai ini senilai 85 gram emas, sekarang mungkin sekitar 56 jutaan, iya, kena zakat. Ya belum, Ustaz, belum 65 juta, Ustaz. 56. Kalau tidak sampai nisab, digabung dengan uang lain, tidak ada kewajiban zakat. Oh iya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, jazakallahu khairan. Kami akan angkat 1-2 pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil uang dari riba dipergunakan untuk umum, Ustaz, seperti perbaikan jalan umum. Bagaimana hukumnya jika uang riba tersebut dipakai juga untuk membuat bayar gaji atau upah tukang yang mengerjakan jalan umum tersebut? Boleh. Diperbolehkan, Ustaz. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Apakah uang deposito boleh digunakan untuk belanja barang yang dipesan, Ustaz? Tidak faham. Baik. Deposito boleh belanja barang, tidak faham saya. Iya. Apa. Kami mungkin bisa diperinci kembali bagi yang bertanya secara jelas, ya, pertanyaannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya mengambil KPR rumah, Ustaz. Dan saya ingin menjualnya, akan tetapi tidak belum laku-laku. Ustaz, apakah saya harus hentikan pembayaran angsurannya? Anda wajib membayar pokok hutang tadi. Ya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu pertanyaan kami terakhir dari pesan singkat, Ustaz. Dan ini menjadi pertanyaan kami terakhir di pagi ini, Ustaz. Demikian sebagai ikhtitam, Ustaz. Ya, semoga apa yang telah kita pelajari tadi merupakan pencerahan bagi kita untuk melangkah di dalam setiap transaksi agar diridhai oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Amin. Wallahu a'lam.